Mohon beri kami ijazah. Ijazah apa? Awak kalau mengajarkan kitab, mengajarkan hadis, mengajarkan zikir, itu mako ado ijazah. Nam paling tinggi namanya sama mandanga dari guru. Lalu kemudian setelah itu qiraah, guru membaca, awak mandanga. Lalu kemudian ada namanya munawalah, memagi kitab, awak tarimo. Iko diantara salah satu dari enam tahammul wal ada. Ada namanya ijazah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan sadonan salamu iko ambo ajakan. Ceramah-ceramah ambo. Hadis-hadis. Zikir-zikir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Jawabnya qabiltu ambo terima. Ambo ulang sekali lagi. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa muallafati. Ambo ijazahkan sado ceramah-ceramah, kitab-kitab, buku-buku, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Apa pandangan Ustaz tentang pelajaran tasawuf dan tarekat? Karena masih banyak masyarakat yang mengatakan ajaran tasawuf iko sesat dan tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nan ikut tarekat, sebelum inyo berzikir, inyo disuruh mandi taubat. Adakah dalam hadis tentang mandi taubat? Ado. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah berbuat dosa, summa yatathahhar, kemudian inyo mandi. Mandi. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Orang yang sebelum mengambil zikir tahlil, maka inyo ditalkinkan oleh guru. Adakah Nabi mentalkinkan zikir kepada sahabat? Ado. Nabi menyuruh sahabat menutup pintu supaya tidak timbul fitnah, sebab didanga oleh orang kafir musyrik Yahudi Bani Israel. Maka kata Nabi, aku talkinkan la ilaha illallah. Maka guru mentalkinkan kepada murid la ilaha illallah. Kebetulan guru yang mentalkilkan namanya Imam Abul Hasan Asy-Syazili, maka nama tarekatnya Syaziliyah. Kebetulan yang mentalkinkan nama gurunya Imam Bahauddin Naqsabandi, maka nama tarekatnya Naqsabandiyah. Kebetulan nama guru yang mentalkinkan namanya Ahmad Rifai, maka tarekatnya Rifaiyah. Ulama gadang awak di bumi Minangkabau, antaranya adalah Inyak Jaho, Inyak Candong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mereka mendirikan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada triloginya. Akidahnya Ash'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Naqsabandi. Mangga disabiknya Naqsabandi Khalidi. Mangga ada nama Khalidi di dalam, sebab ada ulama besar di kota Makkah namanya Diyauddin Khalid. Diyauddin Khalid. Khalid itulah disabik dengan Khalidi. Imam Diyauddin Khalid itu punya murid. Salah satu murid datang dari Asia Tenggara, namanya Syekh Ismail Al-Minkabawi Simabur. Syekh Ismail ikolah membawa tarekat Naqsabandiyah ke Kepulauan Riau. Itu maka Sultan-Sultan Riau Lingga bertarekat. Lalu kemudian Syekh Ismail ikolah punya murid, namanya Syekh Ismail punya murid, namanya Syekh Mahmudin Deli. Itulah yang menyebarkan tarekat ke Deli, Sumatera Utara. Syekh Mahmudin Deli punya murid lagi, namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Kabupaten Kampar. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai kau punya murid lagi, namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya anak, namanya Buya Somad. Ambo mengambil zikir itu dari Buya Somad sampai kepada. Jadi kalau mau ikut bertarekat, maka gurunya mesti sholat, mesti zikir, mengajak awak kepada Allah. Adapun mursyid yang mengaku Buya ndak sholat, ambo sholat di Sidratul Muntaha, tapi Buya kami masih sholat, itu kaji-kaji kulit kitab syariatnya, ambolah putui makrifat. Itu namanya wali setan. Al haqiqatu bila syari'atin batilah, hakikat tanpa syariat batil. Was syari'atu bila haqiqatin atilah, syariat tanpa hakikat sia-sia, tak bermakna. Oleh sebab itu maka kalau ingin ambil zikir, tengok mursidnya siapa, apakah sesuai dengan syariat. Tapi mursid amboku hebat Buya, nyeterbang di atas awan, berarti Superman. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana inyo menjalankan syariat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan ulama-ulama awal. Maka ada tiga trilogi. Akidahnya As'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junayd al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, tasawuf sunni bukan falsafi. Tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ustadz dengan nama ruh? Yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ibadillah. Ada orang-orang yang diberikan Allah gelar-gelar untuk membedakan dia dengan hamba Allah yang lain. Fayadkhulu fi khawasihi, maka hamba yang diberi Allah gelar ini masuk dalam golongan khawas, VIP. Wa yusamma bi asma'in, ada hamba Allah yang dikasih nama la ya'lamuha illallah, yang tahu nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Ghunyah, ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. La ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang kini menyambui, ambo tahu, dan kalau mau tahu, nanti ambo lagi tahu nama kamu. Pas awak minta, nama saya siapa? Wani Piro. Ciri aliran sesat duo, UUD, UUE. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Mudah-mudahan kita terselamatkan anak cucu daripada ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhazinnya untuk segala, ada yang pertama ada mualaf, ada mualaf mau masuk Islam, kirimkan oh, anak kecil ini mau ngirim ayah apa papanya tak mana baru meninggal ni tak singgah anak oh anak ustaz, masyaallah papanya meninggal. Nama saya Mekar, anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Umur saya sudah 6 tahun. 5 yang tahun lalu apa meninggal. Kami kembali ke sisi Allah. Dan hari ke-9 berkah saya ingin mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah untuk ayah dengan irama jiharka. Ah, mana mikrofon? Idui mikrofon. Tes. Nah. Yo. Saya pegang. Nah, bacaan. Dengar baik-baik. Yo. Baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Mudah-mudahan menjadi anak solehah insyaallah. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin wahfazhu min kulli su' wa syarr. Jadikanlah anak kami anak yang solehah, menjadi penghafal Quran, mujahidah fi sabilillah. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngajin sekolah, hafal Quran ya. Ustaz membimbing. Ya. Duduk. Duduk ya, saya. Ini. Eh, oke. Dari situ. Ada karate apa nyong? Duduk. Duduk. Dari itu, badan alatnya tadi mana? Tepat. Duduk. Tepat dari apa? Nama apa yang dia ada? Namanya. Beko tuliskan nama, keterangan yang membimbing syahadat, saksi untuk perubahan KTP dan akte. Siapa nama? Dewi. Dewi. Apakah Dewi masuk Islam berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Keinginan sendiri. Baik. Ikuti Ustaz. Nanti, nanti. Ikuti Ustaz. Ashadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul, utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Ashadu. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Dengan ini maka saudari kita Dewi menjadi saudara kita seiman seislam. Kewajiban bagi kita untuk menjaganya dunia akhirat. Kalau selama ini dia saudara kita satu bangsa setanah air, maka sejak ini kita menjaga sholatnya, puasanya. Mesti ada satu di antara ibu yang selalu membimbing. Ibu, masukkan ke dalam mu'alaf center, kajian, sholatnya, puasanya, ngajinya. Tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Pada nampaknya hanya kita saja yang bersaksi, padahal seluruh umat menyaksikan. Sebetulnya dia hanya mengulang syahadatnya saja. Dulu ruhnya sudah bersyahadat, kita bersaksi di hadapan Allah SWT. Ketika Allah mengambil kesaksian, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum. Apa kata Allah waktu itu, alastu bi rabbikum? Lalu beliau ruhnya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Mudah-mudahan diterima iman Islam, istiqomah sampai akhir hayat, bersama di dunia, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari utang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia, angkatlah segala dosanya, ampuni, rahmati, hilangkan dari segala azab kubur ya Allah. Wala hajata min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami, illa yasartaha wa qadaitaha, maka mudahkanlah dan tunaikanlah ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin kami, bapak gubernur kami beserta jajaran, berikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Saudari kami yang baru saja bersyahadat, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu.